Hadirin ingkang minulya, tibalah saatipun acara inti, acara ingkang kita nanti-nantiaken nggih menika mauidhatul hasanah ingkang insyaallah badhe dipun sampaiaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Zaid saking Bojonegoro. Pramila wekdal saha panjenengan sak cekapipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh, Bapak Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, Bapak Ibu hadirin hadirat, sedaya jamaah, warga desa Sumber Bendo, mugi-mugi kanthi nderekaken hormat peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kula panjenengan sedaya saged tambah kuat imane, saged tambah mantep islame, saged tambah mulya akhlake, saged tambah sempurna takwane, saged tambah istiqomah ibadahe, saged tambah barokah uripe. Sakwanci-wanci dipanggil Allah sampun ikhlas tur siap ngadepi kelawan husnul khotimah. Amin. Sampun siap napa dereng? Terus bundi dulur-dulur Sumber Bendo, kedatangan malaikat jurupati, rawuhipun malaikat Izrail dateng panjenengan sampun disiapaken napa dereng? Langsung mawon, langsung sak talame. Lah wis. Nuwun sewu, ibu-ibu, umpami kondur saking ngaji niki mangke dugi dalem panjenengan dipun rawuhi malaikat Izrail. Sikape sae dengan senyum ramah, lajeng panjenengan ditawani ngeten. Bu, jenengan nyuwun diterno ten suwarga sakniki nopo wulan ngajeng milih pundi? Atau bapak-bapak, misalnya bapak pulang dari majelis ini nanti penjenengan didatangi malaikat Izrail, lajeng penjenengan didawuhi ngeten, "Bapak, saya adalah petugas Allah, saya siap membantu Bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar hari ini atau minggu depan." Milih sing pundi, Pak? Pun kula bantu jawab. Mas operator nuwun sewu, ekone dikurangi, Mas. Ekone dikurangi, mboten usah ngangge eko. Sing penting cetha. Mboten usah ngangge eko. Lah ngeten mawon, mboten usah eko. Kula ngertos jawabane wong Sumber Bendo. Soale sithik kathah kula faham karaktere wong Sumber Bendo. Wateke wong Sumber Bendo niku siji pinter gawe alasan. Mergo pancen omahe nang jero alas. Ternyata hari ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Nomor kalih, wateke wong Sumber Bendo niku ngeyelan. Wis entuk 2 miliar sik njaluk tambahan. Kelakuane lurah yang ngono kuwi. Mangkane umpami ditekani malaikat jurupati, malaikat Izrail, kula ngertos jawabane wong Sumber Bendo mesti ngeten. Nggih, benjang-benjang mawon malaikat. kula tasik sehat, kula tasik kiat, kula tasik pengin bermanfaat. Mangke ten alam kubur nggih tasik dangu ngentosi kiamat. Timbangane ngentosi ten alam kubur mek nganggur, nggih kula ngentosi ten donya mawon. Kula tasik pengin ngelampahi kesaenan, kula tasik pengin dados tiyang ingkang manfaat kangge masyarakat. Lah ngoten to nggih jawabane sampean? Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Rata-rata manusia kalau kedatangan kematian tidak siap dan minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nemu nyawat Allah kaya wong sambat kakean utang ngono itu. Ya Allah. Ya Allah Gusti, kula ampun dipejahi sakniki rumiyin Gusti. Kula nyuwun diundur sekedap mawon. Kenging napa kok mboten siap mati sakniki? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Nggih kalih niku alasane. Pertama, abot pisah karo sing disenengi, sing arep ditinggal. Napa niku? Bondo donya disimbolkan dengan dua hal, harta kekayaan dan anak-anak. Ayat sak derenge lak ngeten unine. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Semangat, soalnya wedi tiarani utangnya akeh. Hei wong-wong sing padha iman termasuk wong sumber benda, ojo nganti bondo donyomu lan anak-anakmu ngelalekke seliramu songko zikir eling lan ngegongke marang Gusti Allah. Sapa wonge sing tumindak mengkono, wong mau wong kang banget rugine. Harta kekayaan dan anak-anak itu dua hal yang sangat dicintai oleh manusia, padahal akan ditinggal kalau sudah mati. Mangkane wong sumber benda karepe moh mati. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian. Ibu bapak, ujian niku ana sing apik, ujian niku ana sing elek. Ujian niku ana sing nyenengke, ujian niku ana sing ora nyenengke. Ujian sing ora nyenengke, contone lara, kecelakaan, utange akeh, dicelathu bojo, ceramah ora digatekke. Ini ujian sing ora nyenengke. Pun harta kekayaan dan anak-anak itu ujian yang menyenangkan. Nyun ngapunten nggih, wong niku nek tesik enem kaya aku ngene iki. Lah, dibanding mbahku biasane dereng ngraosaken kalau harta kekayaan dan anak-anak itu ujian. Soale rumangsane ora arep ditinggal. Rumangsane ora arep pisah. Tapi yen wis sepuh, apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, manusia mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian dan sebentar lagi akan ditinggal. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut Rasulullah, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Nun sewu sing umure pun semonten monggo siap-siap. Mila tiyang niku yen pun memasuki usia 60 tahun ke atas disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati mboten usah latihan. Sedaya saged pinter kabeh Mergo mati niku gampang banget. Saking gampange ngantos sakniki mboten wonten kursus kematian. Mboten wonten sekolah kuliah jurusan kematian. Sampeyan ora perlu sedih, ora perlu khawatir. Engko nang aku ora iso mati, iso. Pokoke urip niki telateni mawon, engko suwe-suwe mati-mati. Heeh. Kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti falsafah jatuhnya buah kelapa, tidak bersama-sama. Ada yang masih bunga, namine manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi bluluk, jatuh. Ada yang sampai jadi cengkir, ceblok. Ono sing gede sithik, dadi degan, gogrok. Ono sing gede meneh, metu santene, diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten klopo niku tuwa, coklat, kisut, bungkek, kecepit bongkok. Arep dipenek awang-awangen, dinteni ora ceblok-ceblok, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek. Kematian juga seperti itu, Bapak Ibu para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang kandungannya digugurkan karena mungkin itu kandungan hasil dari pemilu. Pemilu itu singkatannya perkawinan hamil dahulu. Nek corong bien LKMD lamaran keri. Nek bahasane wong sumber bendo tengkek biri meteng dikek rabi. Eh Bojonegoro wis modern nek ngarani ngoten niku MBA, Merit by Accident. Lurahmu ki nyapa kok keluyuran tekan panti pijet bareng lho nyapa. Ada yang baru lahir perocot langsung dicekek, ditenet, didekidek, cecelindek-ndek, wadahi tas kresek. Bocah cilik mati ya lumrah, remaja mati ya kathah, wong tua mati ya turah-turah. Tapi nggak wonten sing awet uripe. Pantarane wis resik, dekne sik urip. Padahal wis lara nemen. Diwacano Yasin ya ora mati. Diwacano surat Ar-Ra'du ya ora mati. Kecepit bongkok. Maka Bapak Ibu para jamaah, dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Halo, halo, cobi dijawab, nek ison jawab. Wong sing kendel karo sing wedi matine riyen pundi? Sing tua karo sing nom matine dhisik endi? Sing sehat karo sing lara-laranen matine dhisik endi? Sing wis rabi karo sing isih jomblo matine dhisik endi? Ayo, sing uripe ati-ati karo sing uripe biayaan matine dhisik endi? Ora mesti. Kadang numpak beda motor no jalan raya biayaan ya ora apa-apa. Sing ati-ati mara ditubruk teleler. Ayo Bu dijawab, sing banter, sing banter, sing banter. Sing melarat karo sing sugih matine dhisik endi? Iki sing jawab mesti kere iki. Dongamu elek kok. Ayo Bu pisan gas. Wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi, Bu? Sampeyan kok nyengkake bojo iki. Kowe duwe serep apa piye? Pun tenang mawon jenengan betul sa geger Bu kaya ora tau diudani ae. Dilanjut mboten? Kula nek sedelok malah seneng langsung donga mulih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi belajar meninggalkan. Ayo to sayang nyaut. Tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi disuruh belajar meninggalkan dunia. Maknane nyapeh donya lengser ke Prabon madeg pandito. Iki mestine sampean mikir, lho acarane Isra Mikraj kok nerangno mati ninggalno donya. Ngeten Bapak Ibu, perjalanan suci Isra Mikraj itu juga mengingatkan kita tentang kematian. Mengingatkan kita agar belajar meninggalkan dunia. Karena Rasulullah dalam perjalanan Isra Mikraj itu meninggalkan alam dunia menuju alam malakut sampai alam lahut. Tiga alam sekaligus ditembus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina niku namine alam nasut, alam manusiawi, alam fisika, alam indrawi. Ngerti pora wong dung bondo berbenda diomongi ngene iki. Kowe ketoke kok sedih bar kelongsoran ngono. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik sampai langit tingkat 7 niku namine alam malakut, alame malaikat. Menungso mboten saged ndugi mriku. Dari langit tingkat 7 naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafrafil Khadra, naik lagi ke Mustawa, naik lagi ke Qaba Qosain, naik lagi ke Arsy, niku namine alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat mawon mboten saged ndugi mriku. Niki pelajaran, kita disuruh latihan meninggalkan dunia. Terutama nek pun sepuh umure wis 20 tahun lebih niku pun digawe pepeling kalih Gusti Allah, biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Ayo nyaut, sing melu nyaut tak dongake rong dino engkas rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Kalau usia udah 60 tahun lebih, biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Nek sek enom sak ngisore 40 tahun butuh banget nyang donya, semangat-semangate masalah donya, seneng-senenge donya, doyan-doyane donya, gragas-gragase donya, celutake donya. Tapi nek wis 20 tahun lebih ora pati butuhke. Contoh pakaian niku lak urusan donya. Nek umure sik sak ngisore 40 tahun, seneng-senenge pakaian, brai-braine pakaian. Apa meneh wong wedok ana model anyar tuku, ana model anyar tuku. Mula mas-mas, bapak-bapak, sampean aja bungah-bungah, aja ayem-ayem. Lek bojo sampean ketoke ra tau no toko, ra tau no pasar, anggitmu ra blonjo kuwi. Online. Wong wedok siti-siti lak seragam. Yasinan seragam, tahlilan, sholawatan, manakipan, gerak jalan, pengajian, rasan-rasan. Sedina metu ka omah ping 5 ganti klambi ping, ganti kudung ping, ganti sandal ping, ganti kotang ping. Arep metu ngaji ngene iki lho, ngaduk nang ngarepe kaca setengah jam dhewe. Raine didempul, lambene dicet, alise diaspal, pipi kiwa tengen pasang lampu, nek perlu untu dipageri. Ini mbok rai mbok perumahan, benakno kudung 10 menit ora rampung. Iki sing jero iki modele kenceng ngene apa miring nengen apa miring iwa. Engko leh ngilonen. Tapi nek wis 20 taun munggah ra mikir, mbok klambi ra ono benike ra apa-apa, pincuk biting. Morot modal pengen contoh nduk, noleh mengguri dilu. Lah kuwi contone. Wis ngono kuwi. Maneh kumpul bojo niku ra urusan donya to. Ha nek sak ngisore 40 taun greng-grenge, hot-hote, semangat-semangate, 20 taun munggah ra mikir. Ayo ngapunten nek kumpul bojo sing umure sik sak ngisore 40 taun, lek ngoten niku kalih bojone seminggu kuat teng pira, Mas? Ayo tapi sing wis swidak taun munggah lek ngoten niku seminggu ping pinten, Mbah? Ora iso belas wis. Wis karek nglamu TikTok. Diulik-ulik wis ora iso untek. Tidak membutuhkan dunia maneh mangan niku lak donya. Lek sik sang isore petang puluh tahun kaya cah guriku iki. Gragas-gragase. Iso entek sak piring-piringe. Tapi lek swidak tahun munggah ora patek mbutuhke. Misale dijak prasmanan, menu macam-macam disediakan lengkap komplit, buah macam-macam kabeh ana. Umur sik sang isore petang puluh tahun nek mangan seleksi nopo koleksi? Koleksi ora mek diincipi, dimploki, dinteki. Sego limang piring munjung. Sate 117 sunduk. Soto 257 mangkok. Wis pokoke kabeh wis to kabeh. Heh, nek wis swidak taun munggah dijak prasmanan, lek mangan wani koleksi napa sampun seleksi? Seleksi pilih-pilih kaken sirikan, kabeh-kabeh dikon narai. Monggo Mbah sekule Mbah sithik wae. Soto Mbah nggih duduwe wae. Niki mumpung anget sate Mbah sunduke wae. Jeruk Mbah kulite wae. Apa maneh ditutno bojone, digetaki, arep njukuk ngene ra oleh, njukuk kae ra oleh, nyiduk kikil ditampel, aja kuwi. Elinga penyakitmu. Ganti rawon kuwi ora oleh. Panganan nek pengen cepet mati. Akhirnya karek delongap, delongap. Apalagi kalau sudah kena penyakit kompli. Karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani, petuk sate dihindari, sing digolek itrimo iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urat kumat lah. Ki ngombe wedang legi njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri, nyedaki bojone malah disingkri soale wis disfungsi ereksi, najan dijamoni panggah ra iso. Lho gawe kata-kata ngene iki ora gampang, mulane larang. Dadi lek sik enom semangate ra karuan, bareng wis sepuh, fisik dan tenaga sudah undur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, wis ora tedas panganan apa-apa, doyanane mek karek bu bur, kadang ra kuat mlaku no sumur, isone mek lumah-lumah no dhuwur kasur, nguyuh wae njaluk di kuwi berarti wis cedhak alamku. Sedelok engkas nyusul Gus Dur. Latihan larang kok. Yang pengen murah ya modinmu kon ceramah dhewe. Ora usah ngundang aku. Ngapunten. Belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak begitu, dunia yang pasti akan meninggalkan sampean. Ibu bapak, tolong diperhatikan ya, karena waktu kita terbatas, saya ngajinya enggak lama. Dan bahasa saya ini bahasa filosofi, jadi membutuhkan kecerdasan otak. Makanya mangke mungkin kulo bolan baleni, soalnya kulo ngerti, wong sumber bendo ki ayu-ayu tapi oon. Jadi sing nesu minggato, nyatane yo kok. Kalau kita tidak mau belajar meninggalkan dunia, pasti dunia akan meninggalkan kita. Sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggal oleh dunianya. Banyak bapak ibu orang yang kaya raya, rumahnya megah mewah indah kayak istana, tapi dia sudah tidak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bolak-balik opname ngamar. niku kan peringatan teko Gusti Allah. Omahmu luwes gelek mbok tinggali, sedelok engkas arep mbok tinggal sak lawase. Nek wis ngono, ora katut rambuk gawa, cendela sitok lho rambuk gawa. Ana omah pintune kayu jati apik kandel, sing duwe omah mati, ngono ku dienggo papan kuburane, ora oleh karo anake. Ditawani Mudin, "Nak, iki lawang iki nggo papan kuburane bapakmu, Nak ya." "Aja, Pak Mudin, larang kuwi." Lah terus kuburane bapakmu dikei papan napa, Nak? "Entak tukokno kayu kilon ae." Saake-ake donya ora digawa. Bakul helm niku heleme akeh, mati ora ana sing heleman. Anak yang kamu cintai, yang kamu sayangi, pasti akan kamu tinggalkan. Nek gak ngono, anak-anak mesti ninggalno sampean. Sakniki mawon pun kathah orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Sudah banyak anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, anak yang tidak menghormati dan memuliakan orang tuanya. Wonten napa mboten ten sumber benda? Kapok. Gak ngandel, sampean misalnya duwe anak lanang, sampean gadang-gadang dibangga-banggakan, ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Pancen bocah yang ganteng, gagah, gede dhuwur, kekar, atletis, sehat, kuning kulite sauntu-untune pisan. Sampean sekolah no, sampean kuliah no, lulus dadi sarjana, titel renteng-renteng, ngarep dhewe prof, dr, ir, jenenge dawa. Heru Purwocaroko Sastramijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangkuranda Uda tanpa busana cetha welo-welo gedene sak telo-telo. Mburine sek MSI, MPDI, MHI, MM, MH terakhir BH. Titele ra karuan. Terus oleh pekerjaan sing sip, bayarane akeh, pangkate dhuwur, sugih, rabi duwe bojo omah-omah dhewe. Ibu-ibu, kira-kira anakmu luwih gatekno ibune napa bojone? Bojone. Luwih gemati karo ibuke napa bojone? Bojone. Umpama ibuke karo bojone gegeran, anakmu mbela ibuke napa bojone? Bojone. Umpama nelongsor terus ibuke karo bojone gurukan lemah, sing ditulungi sik ibuke ta bojone? Bojone. Itulah nasib mbok. Padahal sing rekoso mbandani gedhekke mbiayai sapa? Lho, kok ape mbok gua anakmu? Ngonoe kadang wong tua cita-citane, mudah-mudahan anakku hebat dan berprestasi. Ngapunten nggih, anak yang berprestasi itu seringkali kepada orang tua enggak bisa berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Aku dirungokke apa ora iki? Kula ngomongi cepet soale waktune mepet. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak nek berprestasi niku rata-rata tugasnya adoh-adoh. Adoh teko wong tua, nggih napa nggih? Justru sing ngopeni wong tua, gemati karo wong tua. Niku kata-katae anak sing bodoh ora berprestasi. Ora ngandel tanggane sampeyan diteliti sing wis sepuh-sepuh niku sing ngopeni karo rata-rata lak anake sing goblok-goblok ngono. Soale anake goblok iki ora iso nondi-nondi. Lah anake berprestasi, ibuke opname ning rumah sakit ora iso nunggoni kok. Paling mau telepon WA, mohon maaf gak bisa nungguin ibu di rumah sakit, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Wui, makanya sampean lihat dua anak kok goblok gak berprestasi, jangan dibenci apalagi dimusuhi. Siapa tahu anak itu yang nanti berbakti kepada orang tua, terutama nek wis sepuh. Jajal saya ini misalnya sampean dua anak pitu, pinter-pinter kabeh, berprestasi kabeh, tugasnya adoh-adoh kabeh, bapak ibu e podo sepue, nomah mek wong loro kelunterang kelunterung kelimbrak kelimbruk, tengah wengi no juding wong loro melaku wong loro kebreset karung geblak bareng. Iki ana sing neblek dodo, alhamdulillah anakku goblok. Lho anaknya ora berprestasi malah bantu wong tua to bu, sak cilik wis ketara kok timbangane kon belajar seneng blonjo. Timbangane kon sekolah kuliah seneng garap sawah. Ibu eno toko siap ngeterno, ibu eno pasar siap ngeterno, ibu eno rumah sakit telung wulan siap nunggoni ikhlas orang grundel tambah seneng deh oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk, oleh salak. Emang sekarang banyak anak yang berani sama orang tua. Mohon maaf, dunyane kualek. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada sing banter toh, biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak kendel ngongkon biyen anak manut wong tua, saiki malah keporo wong tua manut kaya kebo nyusu carane biye wong gudeli pentile urung metu. Mulane wong urip niku kudu bener dalam menentukan sikap. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Jangan salah menentukan sikap. Dengar para jamaah, hidup ini adalah pilihan. Hidup adalah sing banter, hidup adalah salah memilih sengsara salawase. Aman rumakno. Rasulullah waktu tenggene Masjidil Aqsa sak derenge munggah ten langit dipanggi malaikat Jibril disuguhi dua minuman, disuruh memilih salah satu, gak oleh dipilih karo. Rungokno to, disuruh milih berapa? Sing banter disuruh milih berapa? Eling-eling satu kok pilpres sih sobat tuh. Kanjeng Nabi niku karo malaikat Jibril disuguhi ngombe loro, dikongkon milih. Kon milih siji, banteri nggih, siji ngoten nggih. Disuguhi ngombe loro, dikongkon milih. Nah, minuman sing nomor siji warnane putih, namine susu. Sing nomor loro warnane ireng, namine arak. Kanjeng Nabi milih sing pundi? Cerdas pilihane Kanjeng Nabi, milih sing putih. Milih sing rupane banteri, milih sing rupane delok sampean sing putih pilih. Kok guyu itu diomongi tenan-tenan kok. Sing siji putih namine susu, sing siji ireng namine arak. Kanjeng Nabi didawuhi malaikat Jibril, Muhammad pilih satu, ambil minum, bebas kamu pilih yang mana. Rasulullah pilih yang putih. Yora lali kok ngiring utekmu kuwi kok. Langsung diunjuk. Terus malaikat Jibril dawuh, sodakta ya Muhammad, laqad asabtal haqq, tepat pilihanmu Muhammad, kamu pilih kebenaran. Andaikan kamu pilih yang hitam arak, maka umatmu akan kembali menjadi mungkar, umatmu akan tenggelam dalam kemaksiatan. Kamu pilih yang benar, pilih yang warnanya putih. Oh, muslimat langsung paham. Nek wong NU langsung paham. Lho bupatine NU tulen kok bupati irisin getihe lak ijo. Nah partai mek nggo kendaraan tok. Asline wong NU tulen. Ora ngono tak antemi ambek aku kok. Ngono. Di antemi ngangge omongan piye supaya NU semua akan NU pada waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Ini jelas wong penting iki. Monggo. Nggih, bandel, monggo. Nggih. Ya ora penting ya dongsong nono kono ngono ae. Sekarang wes kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti hidup itu pilihan. Jangan sampai salah dalam memilih. Ngoten nggih? Milih yang putih itu artinya fitrah, artinya Islam, iman, ihsan, akidah yang lurus, ahlus sunnah wal Indonesia ini mulai dulu sampai kapanpun tetap satu. Mulai pertama dirintis oleh para pendiri bangsa ini, Indonesia satu, jangan sampai dipecah belah dan diporak-porandakan oleh kekuatan apapun. NKRI harga es. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor kali ini kurangan ya sok ngundang omeneh. Apa alasan orang tidak siap menghadapi kematian? Alas menengah sapa ngomong bayare larang-larang. Larang ya pantes wong rupane nggawa rega kok. Karena sadar untuk menempuh perjalanan panjang menuju kehidupan abadi itu belum cukup memiliki bekal. Bahasane wong sumber benda dereng cukup sangune. Mulane karepe moh mati. Pak Bupati takonono. TKI, Pak Bupati purun pejah sakniki napa mboten? Mesti ora wani. Alasane urung cukup sangune. Nek gak ngono, tugasku isek suwe. Bangun ratan sing juglang-juglang. Ngaspal sakmene dawane. Karena belum cukup memiliki bekal. Bekalnya apa? Fa'as-shadaqah wa akum minas sholihin. Sedekah dan amal-amal soleh. Bapak Ibu para jamaah, ayat sing kula waos ten ngajeng kula wau nek di waca lengkap unine ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa ashaddaqa wa akum minash shalihin. Kalau wau lo, menungso ora gelem mati saiki njaluk diundur. Ya Allah Gusti, kula ampun dipejahi sakniki rumiyin Gusti, kula nyuwun diundur. Nyapa? Kula dereng gadah sangu, tak pados sangu rumiyin. Sangune apa? Fa'as-shadaqa, kula badhe sedekah wa akum minas sholihin. Kula badhe dados tiyang ingkang sae, badhe tumindak kesaenan, badhe nglampahi amal-amal soleh. Bapak Ibu para jamaah, dari ayat ini kita tahu bahwa yang sangat membantu dan besar manfaatnya sebagai bekal kematian adalah sedekah dan amal-amal soleh. Buktine rata-rata menungso nek badhe pecah njaluk diundur aping nglumpukke sangu nopo sedekah kalih amal-amal soleh. Kula nyuwun diundur, kula tak sedekah riyen, tak nglakoni amal soleh riyen. Orang kalau menjelang mati baru sadar dan tahu persis bahwa yang besar manfaatnya sangat membantu sebagai bekal adalah sedekah dan amal-amal soleh. Buktine arep mati njaluk diundur, orang kok badhe tindak haji mboten, badhe tindak umrah mboten, badhe poso bendinten mboten. Lah mboten ngeten to, Gusti kula ampun dipejahi sakniki riyen, kula tak pados sangu, kula nyuwun diundur, kula tak haji riyen, ora ngono. Kula tak umroh riyen, ora ngono. Kula tak poso bendinten riyen, ora ngono. Kula tak wiridan terus, ora. Ning kula tak sedekah, kula tak nglampahi amal-amal. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun ngeten gampang-gampangan mawon kersane gampil dipahami nggih. Soale niki eneng sing wit ket wau metenteng ngingeti aku ning ora mudeng. Enten, enten. Wonge nganggo kudung merah muda pokoke. Dulur-dulur kula sedaya, wong sumber benda, iki jenengan tak omongi sekaligus tak dongake. Jenengan sedaya niki badhe pindah, badhe boyongan saking donya dhateng swarga. Kok ora amin to ya? Baleni, dulur-dulur kula jenengan sedaya niki badhe pindah boyongan saking donya dhateng swarga. Nek sida. Lho soalé ana sing ora tekan nggen. Lah saniki wong arep boyongan niku pertama sing dipikirke napa? Kok sangu panggonan. Halo. Aja nganti wis meh boyong, panggonane urung siap. Mangke manggon pundi? Halo. Kok ora mudeng ya? Misale panjenengan kerja luar pulau. Kalimantan, Sumatera apa kerja ning Jakarta kono lho. Terus arep rampis rampung leh kerja wis rampung, arep boyongan mulih nyang Madiun. Niku sing dipikir napa? Aku kudu duwe panggonan, aku kudu duwe tanah nggo bangun omah. Carane piye? Transfer duitmu leh kerja ning Kalimantan ning Jakarta, transfer kirim ke Madiun untuk beli tanah Kaplingan untuk bangun omah. Mekaten ugi panjenengan iki badhe boyongan ten swarga. Kudu duwe panggonan, kudu duwe omah. Carane pripun? Transfer fa'as sedekah. Kula badhe sedekah niku minangka transfer nggo tuku panggonan, nggo bangun omah. Duwe panggonan, duwe omah dereng cekap. Urip yo ora mung cukup omah tok. Omah butuh perabot, nggih mboten? Ya butuh alat-alat masak, butuh ana kamar mandine, macam-macam lah. Lah, urip iki ben bahagiane sempurna. Ya ana kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan ekstrakurikuler, ya butuh kendaraan barang ngoten. Lah, prabot-prabot nggo bahagiake urip niku wa akum minas sholihin amal-amal soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ngeten, rumah orang mukmin itu ada tiga. Jawab, ada berapa? Sing banter ada berapa? Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Kula baleni, jenengan sing konsentrasi, waktune karek 5 menit. Kowe ra melu nyangoni aja cerewet. Rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Para rawuh, kalau rumah setelah mati, jenengan mboten usah mikir, ora usah bingung, ora usah sedih, tenang mawon. Niku pun dipikirke kalih tiang kathah, pun dipikirke tangga-tangga, pun dipikirke masyarakat. Wong niku fardhu kifayah. Dan rumahnya ukurannya enggak besar kok, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek, kuburan. Mboten usah dipikir nih. Wis dipikir ke tangga ampun. Ampun dipikir ke tangga. Rumah setelah mati mboten usah bingung, mboten usah dipikir. Sing dipikir rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, omah donya, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selamanya. Baleni kok wonge ora patek cerdas sok. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, omah donya, Bapak Ibu. Rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, gak ada gunanya, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, gak bisa membantu apa-apa, gak bisa menolong apa-apa. Nah, rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tempati selama-lamanya tanpa batas. Pun gak ada kaplingan dan merikon apa dereng. Lho kok dereng isuk kowe nek Sidomrono manggon nanti? Sios mriko mboten? Rencanane sios ten swarga mboten? Lah kok dereng gadah kaplingan niku mangke manggen pundi jenengan? Ayo tajak mikir cerdas saiki. Rumah setelah lahir, rumah dunia itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama masih punya jabatan. Rumah dinas kok, begitu jabatan purna, jabatan selesai, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kados Pak Bupati punya rumah dinas tenggene pendopo kabupaten mereka. Itu rumah dinasnya Pak Bupati, boleh ditempati Pak Bupati selama beliau masih menjabat sebagai bupati. Begitu jabatan purna, pensiun, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Rumah jenengan yang di dunia sebagus apapun, semewah apapun, itu hanya rumah dinas. Boleh jenengan tempati selama jenengan masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, artine isih urip. Begitu jabatanmu pensiun, mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi, kecuali nek matimu bengi oleh nginep. Ning yo ora suwe-suwe, suwengi tok, besok pagi-pagi langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah delay, gak pernah ditunda, gak pernah kena razia polisi. Namine Keranda Airlines. Bendoso dibawa ke rumah setelah mati, kuburan mau. Nah, rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Ning nyuwun pangapunten, wong Sumber Bendo niki kathah sing kapusan. Hanya sibuk membangun rumah dunia, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Tapi lupa tidak mempersiapkan rumah di surga yang akan ditempati selamanya. Nek bangun omah donya entek biaya ratusan juta ora eman. Nek perlu diewangi utang-utang neritik. Ayo saiki nek bangun rumah yang di surga, bapak-bapak lek budal Jumatan nyemplungi kota amal ten masjid pinten? 2000 wingi bangun omah nang swarga. 2000 mentuk paku siji malah nyublesi bokongmu, Bro. Lah nek bangun omah donya entek atusan juta kok ora eman. Padahal kuwi ape ditinggalno sak lawase. Omah swarga sing ape dinggoni sak lawase ora dipikir. Nun sewu para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Lho dalam hal ini kula sama edan kok. Ora edan piye to? Jenengan sampun salat asar napa dereng? Lah yo dereng niki mangke nek kula kladuk-kladuk malah dosa sampean ora salat asar. Ya wis tak imbuhi sithik. Ngremil. Mila wong Jawa niku enggak ada filosofi wong tindak haji, tindak umroh niku latihan meninggalkan dunia. Apa maneh lek wis nganggo pakaian ihram putih-putih dibuntel, wis ora ana bedane. Iki rakyat, iki pejabat, ora ana bedane. Hoi. Pejabat ini nakono rakanggu, ojo mentang-mentang jadi bupati lunga haji, aku bupati, malaikat ora kenal bupati. Lawang niku latihan mati, yo. Ispodo karone wis mati ten alam kubur, malaikat mungkar nakir ora kenal bupati, nakoni ora kok, ya bupati ora langsung, ya Ahmad Dawami langsung, seorang bupati bupati ini nerapaten. Bupati jabatan apa? Langsung Ahmad Dawami langsung ngono. Sopo tekok nek kiai piye? Kiai ya padha. Mungkar nakir nakoni, ya Anwar Zaid langsung ora kok ya Al Mukarrom rapayu Al Mukarrom nakono. Ngono. Delok sok nek wis mati, maesane batu nisan, maesan tulisane ya langsung Ahmad Dawami ngono. Ora eneng bupati dua periode rapayu ngono. Lho, wong lunga haji niku nek filosofine wong Jawa setor 6 perkara. Napa mawon? Setor bondo, setor raga, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, nemi o kabeh iki ora gampang. Mangkane yo pengen murah nyarok nyelamai bojomu dhewe. Ngeyel ae. Setor 6 perkara. Siji setor bondo, loro setor rogo, telu setor nyawa, papat setor rasa, lima setor donga, enam setor dosa. Pun kula terangno ringkes-ringkes mawon. Pertama, setor bondo. Pun sing didamel sangu, didamel biaya, daftar nggo bondo, setorke kabeh, ora usah dipikir, bahkan sing ditinggal wis dipasrahke keluarga. Dadi berangkat ora mikir donya, wis setorke kabeh. Budal niku meng kontal, kok kontal kandul. Napa? Tengil-tengil. Keperucut, Bu. Pokoke menengo kowe. Aja nggupui wong e. Budal niku meng tengil-tengil, ijen wis ora mikir bondo, wong bondo setorke kabeh. Nomor loro, setor raga. Ten mriko raga, tenaga, fisik dikuras habis-habisan nglakoni ibadah. Lek tesik ten Mekah mending, Mekah niku parek jarake masjid nduki hotel paling adoh mek 500 meter. Tapi lek empun ten Mekah, lek wis nek no Madinah niku mboten soro sekan, enteng. Tapi lek empun ten Mekah, langkung-langkung wis kelakuan haji, mulai Armina, Arafah, Muzdalifah, mangke balang jumroh, melampah terus. Gek dalane munggah mudun kaya dalanmu ngene iki. Munggah mudun menggak-menggok. Betul-betul dikuras rogo setorke. Mangkane wong kondur haji niku sing kathah mundak kuru. Nang nggawa watuk, nggawa pilek, pantes. Mulai haji tambah seger lemu, mencurigakan. Ngopo ae kuwi nokono? Wong rogone disetorke kok. Nomor telu setor nyawa. Sak wayah-wayah kapundhut ten mriko, dipundhut Allah ten mriko, siap. Cara mriki lek badhe berangkat haji ngoten niku enten sambutan napa mboten? Lha kok gak anu to? Upacara pemberangkatan ngoten niku lho, Bu. Tiyang badhe tindak haji niku enten upacara pemberangkatan persis berangkatno jenazah. Halo? Iki kok wong kene iki rungono sing nunggu kaji apa piye? Lah nggih, lak arep berangkat niku ora ana upacara pemberangkatan to nggih? Persis berangkat no jenazah, ana sing sambutan mewakili para bapak, para ibu, para sederek sedaya. Jenazah badhe dibudalke niku lho. Kula mewakili keluarga matur sembah nuwun sanget pahormatan panjenengan nderekaken salat, nderekaken tahlil, ndongaaken. Nah, sak deringipun jenazah Pak Ahmad Dawami niki dibidalaken. Contoh kok. Tenang Pak Bupati, dikecontoh arep sedo ora dikecontoh ya arep sedo. Kadang-kadang Pak Camat sing ora dikecontohi disikan. Ngono lho, ora mesti kok. Menawi selama gesang bebrayan kali panjenengan wonten kekhilafan kesalahan kula nyunaken pangapunten. Ngono to, menawi tasik gadah sangkutan utang piutang nyuwun dipun ikhlasaken. Hubungan kali ahli warisipun lak ngoten to. Setor nyawa sak waya-waya dipundhut Allah ten mriko, siap. Nomor telu, telu maneh, papat, setor rasa. Rasa egois, rasa baper, rasa kepedean, setorke kabeh. Apa maneh? Takabur, ujub, sum'ah, riya, amradul qulub, penyakit-penyakit ati, penyakit-penyakit rasa, setorke kabeh nokono, termasuk rasane kulitmu. Hawane berbenda karo hawa Mekah Madinah beda, maka harus adaptasi. Kowe aja kepengin hawa kaya ana kene. Halo. Termasuk rasane ilatmu. Panganan kono beda karo panganan kene. Walaupun makanan khas Indonesia, bumbune panggah mengandung rempah-rempah. Iki nek rasane ilatmu ora mbok setorke. Panganan Mekah ya, panganan Arab, panganan apa? Mulane nek no kono mangane mboten lawuh hati tapi lawuh utek. Aja nuruti hati tapi nuruti pikiran. Nek nuruti hati ya nuruti perasaan, tapi nuruti pikiran. Lah ya wong aku iki urip nang negarane wong. Iki engko nek aku ora mangan, aku malah lara, aku malah lemes, ora iso ngibadah. Paham? Paham? Wes, sing nomor 5, setor donga. Ten mriko nggon mandi-mandine donga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ten mriko sing kathah le donga, ben ora tumindak Allah, ben ora ngomong Allah. Lah niki menawi panjenengan dititipi donga kalih kanca kalih tangga diseleksi, aja sembarang donga digawa. Halo. Halo. Nek titip donga mek urusan donya aja digawa. Tapi lek titipe donga kuwi urusan akhirat gawon, urusan donya akhirat gawon. Titip donga mek urusan donya isin karo Gusti Allah, disindir karo Allah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. No akhirat ora entuk bagian apa-apa. Kula jujur Bu, kula nek badhe tindak mbok haji mbok umroh, kate enten sing titip donga nek masalah akhirat tak gawa. Adek masalah donya emoh aku. Misale jenengan yo ngoten tak dongake kabeh iso tindak haji minimal umroh. Lah kok ana tangga mara, "Yu, sampean sampe lunga haji apa umroh yu? Aku titip donga yo yu, sampean dongakno anakku iki daftar PNS. Muga-muga ketampa yo yu yo. Aja digawa. Dulurku nyalek yu. Dulurku nyalek. Dongakno yo muga-muga kepilih. Aja digawa." Lah nek sampean dongake yo ya muga-muga anakku gelem mondok. Wong ketoke bocah yo ora nduk mulai ana nakale. Sampean dongake muga-muga gelem mondok. Dongakno, gawa. Kula ngoten kok, lek enten sing titip. Kula nderek titip salam ten Rasulullah nggih. Insyaallah tak sampeke. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah min sapa sing titip tak sampeke. Adek ngomong, "Mas, sampean apa lunga haji, aku dongakno yo tanah pinggir omah iki muga-muga kena aku." Iki wis ditawakno sapa-sapa wis tak nyang ya semeh dikekno. Rasudi aku ngono. Lah wis sing nomor 6 setor mbok ora dirungokke kok. Soale masyarakat kita niku aneh. Lek ana sing arep lunga haji lo titipe donga yo aneh-aneh. Wong berbenda ya ana sing ngono kok tanggane ape lunga haji niku, "Mbak, sampean ape haji, Mbak? Aku celuk, Mbak, ya ana kono celuk tenan, Mbak, aku celuk. Aku ben iso nyusul rono." Njaluk diceluk karepe ben iso nyusul haji. Celak, celuk piye wong ora daftar kok celuk. Nganti umur ya ora iso tekan kono. Sing lucu maneh kadang titip rambut kon mendemno kono. Ben iso kaji, ya kaji rambute tau. Wila ulangane dukun dia. Lah sing nomor 6 ki setor dosa. Sedaya dosa suwunke ngapura setorke mriko. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula nek wis wangsul sing disetor-setorke niku dibalekno. Bu, bondo dibalekno. Aja kuwatir. Bondo sing dinggo haji, dinggo umroh mesti dibalekke karo Gusti Allah ditempuhi luwih akeh. Rata-rata wong ngundur haji ora mundak melarat tapi tambah sugih. Raga sing disetorno dibalekno mulih sehat maneh, lemu maneh, mangane akeh meneh. Nyawa dibalekno, nyatane mboten dipundhut ten mriko. Rasa dibalekno, ketemu hawa sumber benda, ketemu panganan sumber benda meneh. Donga dibalekno kelawan ijabah lan dikabulno. Dosa dibalekno aja gelem. Soale kadang enten mulih haji niku dosane bali. Lagi entuk rong dino diziarahi karo tanggane. Yu nokono kudu sing ati-ati lahir batin. Nek crita leko nokono ku mandi, nokono ku malati yu. Aja sampe nglakoni elek ngomong elek, batin elek e cos pleng nokono. Mulane aku nokono ra wani ngomong elek. Ngrasani wong aku ra wani yu nokono. Aku wani ngrasani neh ya wis mulih iki le yu. Iki jenenge dosane bali. Pancene nek budal niku meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Nek wis mulih kembali dari tanah suci menuju tanah nokono semangat ibadahe pantes wong tanah suci. Mbok salat subuh niku arep nang masjid jam 2:30 wis mangkat. Semangat ora wegah tanah suci kok. Bapak-bapak Jumatan iki jam 8 isuk lho wis mangkat. Semangat tanah suci kok.

Sallallahu alaihi Muhammad.